menyapa aku, tertarik sama kamu, subur rasa sukaku, ingin kenal tak malu. Begitu juga aku, sewaktu lihat kamu, gak berkedip mataku, ingin aku takdiraku. Segala minat dipendam, segala gemas ditunda, cuma bingung gak tahu mesti apa. Mesti gimana? Dipikir makin kepikir, dirasa makin kerasa. Kalau gengsi dijaga, niscaya aku kesiksa. Itu juga pikirku, itu juga. Segala minat diucap, segala gemas dilepas, kita sama-sama buka mulut. Segala minat terucap, segala gemas terlepas, obrolan mulai meluas. Namamu, ku tanya alamatmu, ku catat di ingatanku. Aku tata matamu, aku tanya namamu, ku tanya alamatmu, ku catat di ingatanku. Ya, segala tanya terjawab, segala data tercatat, alhamdulillahirobbil. Saling suka, oh, saling cinta, oh, saling sayang.